jam siji cepat mulai leh. Yo bapak ubian leh. Terus ngopo ni kono bapakku? Ngoro biasa leh. Yo gaplean. Yo domino nan ubian bapakmu boleh. Kupingnya itu penuh dengan apa namanya? Ah, jepitan deh, itu kalahan gue udah biar deh. Jadi ceritakan semuanya. Itu kalau orang tuh nggak segera menangani, terbawa dia. Itu pengaruh. Nah, tahu-tahu nongkrong. Kiri bocah, apa kok nongkrong nih kono ini? Pulang. Apa Fi? Ayo pulang, jangan nongkrong sih. Ah, pura-pura gak tahu aja Fi. Apa nih? Ini kan tempat nongkrongnya Abi dulu kan? Itu dulu nak, sekarang jangan. Ya, yang dulu-dulu yang jelek-jelek itu jangan kamu tiru. Bapak wis insaf. Hei, kamu sekarang insaf. Harus begitu kalau enggak, sudah terbawa. Terbawa. Apa dalam perkara-perkara sebenarnya bukan perkara-perkara yang maksiat. Yang kurang ideal di pandangan kita. Misalkan dulu kita masa kecilnya, oh, senang dengan yang namanya main-main. Dunia anak kan gitu ya. Ini bahasa kita orang itu apa biyen bahasane ya kan yang anak suka main ya kan. Apa bahasanya? Ndak awasnya. Ngesut. Nah, iki dulu ini ngesut iki. Maksudnya koyo seneng main juga. Ini waktunya istirahat masih kelayapan ya main bola siang-siang ya main layangan siang-siang apa. Ya sebenarnya bagi anak perkara yang mubah. Tapi bagi kita sekarang itu perkara yang kok eman-eman gitu loh. Waktunya istirahat, gak istirahat. Waktunya makan, gak makan. Tapi tetap datang waktu saya sholat. Tetap sore, mandi ya mandi, mangan ya mangan. Tapi kok seneng main, cek kuat itu ngesut gitu namanya. Juga begitu, terkadang itu anaknya itu. Kayak ada gennya. Nah, mana nih? Oh, mainan, Bi. Di mana? Enggak jauh-jauh di depan rumah, sebelah rumah sama teman-temannya. Terus kamu istirahat, senang mainan, enggak ada istirahatnya gitu ya, Pak. Nah, diceritai tonggo-tonggo ni, yo koyo bapak ibien. Ya kayak orang tuanya dulu. Langsung cerita. Bi, ada apa? Nah, dulu Abi sama kan kayak saya kan. Mesut kan, mainannya kan. Oh, itu tahu dari mana? Itu tangga-tangga semuanya bilang ini loh tempat mainnya Abi, ya main bola ya di sini, kelerengnya di sini, main ketapel ya di sini, main apa kayu ya begini di sini, main di sini, ya kan? Iya. Ya sudah, saya kan niru Abi. Nah, iya. Mau niru Abi, ya niru Abi yang sekarang. Harus begitu kan, kalau enggak, sudah terbawa. Itu perkara-perkara yang bukan. Intinya barakallah itu, sebagai orang tua harus menjadi qudwatun shalihah. Sekali salah contoh, sulit untuk mengembalikan lagi barakallah itu. Pegangi baik-baik ini. Sehingga anak itu jadi anak baik atau tidak, itu semuanya di antara kunci vitalnya itu pada orang tua. Pada bapak dan ibunya. Sehingga sekali lagi aslih nafsak. Perbaiki terlebih dahulu diri kamu sebelum memperbaiki anak-anakmu. Solehkan dirimu sebelum solehkan anak-anakmu. Takwakan jiwamu sebelum takwakan anak-anakmu. Tingkatkan iman kamu sebelum engkau meningkatkan iman anak-anakmu. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga ya Pak. Yang ketiga ialah al-ibti'ahu bighairika mimman waffaqahu Allah Ta'ala